Pak Harto hebat, orang kuat. Nek ora wong kuat apa ya iso dadi presiden kok nganti 32 tahun. Presiden pertama Republik Indonesia niku sinten? Bung Karno. Hebat tokoh pergerakan, pahlawan nasional. Bahkan yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno. Jasanya besar untuk Indonesia. Hebat. Bung Karno ku bagus wedanane. Enggak wanteng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Wis ta nek wong sakali teko wis ora ono apa-apane dibanding baguse Bung Karno. Bagus, saking baguse ku akeh wong wadon-wadon sing kesengsem kalih Bung Karno. Mboten namung wong Indonesia tok, nganti wong Jepang, wong Londo, wong Prancis, wong Amerika. Wis ganteng, gagah, sekti, pinter strategi. Yo, jasane gedhe kanggo Indonesia. Sakniki ya karek dadi crita, nggih mboten? Terus presiden kedua Republik Indonesia sinten? Pak Harto. Hebat, orang kuat. Nek ora wong kuat apa ya iso dadi presiden kok nganti 32 tahun. Pak Harto ku ya bagus, ganteng, senyumnya menawan. Kabeh seneng karo esemane. Du Harto mesem mbiyen kenal. 50.000. Wis bagus, ganteng, gagah, sugih banget nang medeni wong. Daman semono sapa sing ora wedi karo Pak Soeharto. Jasane yo kathah kangge Indonesia. Sak niki yo karek dadi cerita. Malah akhir-akhir niki Pak Harto niku sering nekokke kabare sampean. Kowe no trek-trek niku kathah mesem ambek dada. Piye kabare le? Isek penak zamanku to. Nakokno kabar sampean. Wonten melih. Wah, presiden sing paling aneh sak jagat. Paling aneh, nyeleneh, cerdas, alim, alamah. Ning ora duwe gelar akademis, titel kesarjanaan ora duwe. Tapi kehebatannya diakui dunia. Hebat, cerdas. Saking cerdase presiden iki, sampai sering wong sak Indonesia iki ora paham karepe apa. Menteri-menteri pembantune sering ora paham. Sinten presiden niku? Gus Dur, Allahu yarham. Pancene Gus Dur niku nggadah wasbah fikriyah, lompatan-lompatan pemikiran. Pikirane Gus Dur niku mampu menjangkau sak donya. Nek wong kene pikirane meng ngutek kali tekuk. Gus Dur itu mampu berpikir 20 tahun ke depan. Wong kali tekuk mikir sesuk ora tekan kok. Mulane zaman Gus Dur dados presiden niku istana negara iki kaya dalem kasepuan ngono. Sapa wae iso mlebu? Mlebune istana negara niku sandalan jepit mawon saged. Nggih, wong sarungan sandalan jepit mlebu istana presiden. Zaman Gus Dur dadi presiden sampai nate enten wong badhe menghadap presiden niku mbeta pedang. Dialang-alangi kalih pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Pedange dijaluk. Ora entuk ngotot wong iku ngeyel, geger kalih pas pampres. Lah pireng enten rame-rame Gus Dur medal. Apa ini? Ini Bapak Presiden jare pas pampres. Ada orang mau menghadap Bapak dan dia bawa pedang. Pedangnya diminta enggak boleh. Pripun dawuhe Gus Dur? Biarin. Kon ngejarke. Akhirnya ditekoki karo wartawan. Gus, ini orang menghadap presiden bawa pedang kok dibiarin. Padahal aturane ngadep presiden nih jangankan bawa pedang. Nggowo pulpen iki ora oleh. Kon ngelepas kabeh bahayakan keselamatan presiden. Lha iki nggowo pedang geger karo pas pampres. Gus Dur biarin. Ditakoni wartawan, apa Gus Dur enggak takut? Kenapa takut? Saya enggak ngelihat kok. Wis pokoke antik. Lho, sakniki nggih karek dadi cerita. Ten ngapunten. Biyen ana Mubalek Kurang ceramah handal dijuluki dai sejuta umat almarhum Kiai Haji Zainuddin Webat. Saiki yo karek dadi crita. Anwar Zahid ki wing guyumu kok kaya nyengkake ben cepet ngono. Yo sok yo karek dadi Nabi niku kata jumlahe nabi niku setunggal riwayat nyebutaken 144.000 nabi. Sedaya niku sakniki nggih karek dadi cerita. Al-Qur'an sing sakmonten kandele, kandel mboten. Kandel wong kulinane mbok cekel tok ora tau mbok waca. Lho niku sing kathah isine napa? Cerita. Quran bahas salat niku mboten kathah kok. Quran bahas zakat nggih mboten kathah. Quran bahas poso niku namung pinten ayat. Quran bahas haji namung pinten ayat. Di sing kathah isine yo cerita. Dua perga isi Al-Qur'an itu adalah sejarah. Cerita. Nah. Kula sampean ki sok lek wis ninggalke donya iki. Halo. Kula sampean iki sok nek wis ninggalke donya iki dikengken setoran cerita. Ayo setoran cerita sing apik. Sakniki wayahe gawe mangat. Sakniki nang donya iki wayahe gawe cerita. Sok nek wis ninggalke donya setoran cerita. Sing disetorke kudu cerita apik. Melak pantes ngono ditakke. Kados tokoh-tokoh sing kula sebat ten ngajeng kala wau lak pantes diceritake. Wonge pancen nek apik diceritake niku pantes. Sing dihauli dalu menika niki biyen gesangipun critane apik. Berjuang agaminipun Allah ten desa mriki, ten daerah mriki. Mula diceritake peringeti haule pantes. Saman nate nekani pengajian dalam rangka haul Bandar Togel. Mulane wong niku nek apik hayyun ba'da mautih. Wong nek apik niku tasik gesang sak bakdane pejah. Orang kalau baik itu hakikatnya masih hidup sesudah mati dari alam dunia. Kados ngenten iki jenengan haul ndongaaken panjenenganipun Allahu yarham. Panjenengan padha karo sowan dateng panjenengan tasik urip. Lah nek wong elek mautun fi hayati. Wong eleki hakikate wis mati ing dalem nalikane isih urip. Kaya mburi panggung iki ketoke isih urip, tapi asline wis